الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد. حاضرين سكاليان، جماعة صلاة التراويح yang saya hormati, insyaallah malam ini kita akan kaji at-tauhid dan kita masuk pada tema al-khawfu minasyirk, anjuran untuk takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ayat ini, atau di dalam ayat ini, terdapat ancaman yang keras dari perbuatan syirik yang aku sangat khawatirkan, yang aku sangat takutkan atas kalian adalah syirik kecil atau syirik asghar. Fasu'ilaan, maka beliau pun ditanya, apa yang dimaksud dengan syirik asghar itu yang anda khawatirkan wahai Rasulullah? Fakal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya, yaitu sifat riya. Beribadah bukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi beribadah untuk mengharapkan selain Allah, apakah kedudukan, ataukah untuk mendapatkan harta, atau untuk mendapatkan bagian-bagian dari dunia. Nah, maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kita semua. Ya, sebab riya, ya, itu merupakan amalan hati, ya, sehingga masing-masing kita harus selalu waspada dan selalu introspeksi diri dan senantiasa khawatir untuk tidak terjatuh, ya, dari atau ke dalam perbuatan ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa ar-riya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, riya yang tergolong syirik besar, syirik akbar. Seperti apa itu? Apabila faktor mendorong seseorang untuk melakukan ibadah, ya, adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sudah dari awalnya dia beribadah itu dengan dorongan apa? Bukan mencapai atau bukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, namun untuk kepentingan-kepentingan lain. maka yang demikian ini masuk ke dalam golongan syirik akbar, besar. Syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kemudian yang kedua, bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syirik akbar. Apabila faktor pendorong seseorang untuk melakukan ibadah adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa ibadah yang dia lakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dia sadar itu. Namun ketika di tengah-tengah dia melakukan ibadah, tiba-tiba muncul perasaan-perasaan untuk bisa didengar ya oleh orang lain dari keindahan bacaan misalnya, atau untuk diperhatikan oleh sang mertua atau calon mertua ya, di tengah-tengah ibadahnya. Yang asalnya apa tadi? Dia melaksanakan ibadah berdasarkan keimanan, namun di tengah-tengahnya ada itu. Nah, yang demikian ini ya masuk ke dalam syirkul asghar. Maka wajib atas kita semuanya untuk berhati-hati dan waspada, dan selalu khawatir dan takut untuk terjatuh ke dalam perbuatan ya kesyirikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, datang hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia beribadah atau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan selainnya, artinya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia mati dalam keadaan syirik seperti ini, dia pasti masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sangat keras juga ancamannya. Sehingga haruslah kita senantiasa waspada, jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, pasti dia masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan suatu apapun, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Ayat-ayat dan hadis-hadis ini ya semuanya mendorong kita untuk senantiasa khawatir dan takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Dengan demikian usai kajian singkat malam hari ini. Namun sebelum kita akhiri, ini ada satu hadiah mushaf Al-Qur'an ya yang akan diberikan kepada salah satu santri anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Qur'an. Ini akan saya sebut Luqmanul Hakim, ada enggak? Mana orangnya? Ya. Ya. Majud ini ya. Kayaknya 20 juz ya. Wah. Iya. Dulu. Katanya 22 juz sudah hafal di coba kita tes apa benar. Kan gitu ya. Belum kasih hadiah. Buat ini amanahnya dari direktur pembagian mushaf di Masjid Nabawi untuk para penghafal Al-Qur'an. Dalam penerima hadiah kita ini Anul Hakim ya. Saya bagi 20 juz ya. Masyaallah. Barakallahu fiik. Nah, belum kita terserah persembahan hadiah ini. Nah, katanya Pak Adul. Nah, ini dibacakan satu ayat, teruskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Teruskan. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Ya, ternyata benar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi penggugah bagi yang lainnya dari anak-anak kita agar terus semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.